Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in 'alim. Katakanlah kepada mereka Muhammad, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yamunnuna 'alayka an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Mereka merasa berjasa kepadamu Muhammad dengan keislaman mereka. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya, Allah lah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan memberikan kamu hidayah kepada keimanan jika kamu orang-orang yang benar. Inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. Sungguh, Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.